Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah. Seperti biasa di hari Jumat yang barokah ini, kita akan coba mengcover ayat. Kali ini saya akan mengcover surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Sadaqallahu al-azim. Allah berfirman, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah. Allah memanggil kita yang beriman, kemudian menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyuruh takwa kepada kita, ada perintah lagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian mempersiapkan hari esok. Hendaklah diri kalian mempersiapkan apa yang ada di esok hari. Esok hari itu bukan esok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, bukan. Tetapi lebih kepada esok di sini adalah hari akhirat yang akan kita pasti lalui setelah kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kemudian Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan hari esok, tetapi Allah juga dia kata selanjutnya meminta kita untuk bertakwa kembali. Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, kata Allah. Jadi Allah mengapit perintah wal tansur nafsum ma qaddamat lighad untuk mempersiapkan hari esok itu dengan kata takwa. Jadi dua kata takwa ini mengapit perintah Allah untuk menyuruh kita mempersiapkan hari esok. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hanya ketakwaanlah mereka yang mampu mempersiapkan hari esok. Hanya orang-orang yang mampu mempersiapkan hari esoklah mereka yang nantinya akan diberikan gelar takwa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Di ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ngasih tahu, wala takunu kal ladina nasullahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, kata Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa karena Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Hati-hati dengan lupa, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan membuat lupa selama-lamanya terhadap dirinya. Ketika kita melupakan Allah, melupakan akhirat, bisa jadi Allah akan melupakan kalian. Ketika kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kita akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja, dan Allah tidak akan membimbing kita. Padahal saya termasuk orang yang sangat terjauh dari Allah. Kalau tanpa bimbingan Allah, kita tidak mampu menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.